Nah, jangan lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channel Daung. Di sana banyak sekali video dari saya. Yeah.